Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Masih tentang pembatal yang ke-8, yaitu tentang mualah kepada orang-orang kafir yang membantu orang-orang kafir di dalam hal memerangi kaum muslimin. Maka ini termasuk dari pembatal keislaman, dan orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai mualah cinta terhadap agamanya atau membantu untuk memerangi kaum muslimin, maka ini sudah termasuk bentuk apa? Naqidul Islam, pembatal dari keislaman. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Jadi barang siapa yang menjadikan mereka sebagai penolong, sebagai pembela ataupun jadikan teman, maka dia kalian termasuk, maka dia sungguhnya termasuk dari golongan mereka. Nah, baik. Sekarang masuk ke permasalahan yang kelima, al-mas'alatul khamisah, birrul walid al-kafir. Ya, birrul walid al-kafir. Tentang berbuat baik kepada orang tua yang masih dalam keadaan kafir. Apakah ini termasuk mualah atau tidak? Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau berbuat baik kepada orang kafir, apalagi terhadap orang tuanya, maka ini bukan termasuk ya kategori mualah. Nah, kita lihat keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizhahullah Ta'ala. Qala ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallah ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم. Ya. Jadi engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, yuwatun, masih berkasih sayang terhadap mereka. Itu yang mana mereka ini masih memerangi Allah dan Rasulnya, masih menentang, membangkang, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, masih dalam kufur. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka adalah orang tua mereka, ya, bapak-bapak mereka, au abana'ahum, ataupun juga anak-anak mereka, au ikhwanum, ataupun saudara-saudara mereka, au asyirat, atau kerabat dari mereka. Ini semua kalau di situ masih yuadun, ya. Jadi satu kaum yang masih mencintai, ya, terhadap mereka, maka ini yang tidak diperbolehkan, artinya bentuk mualah. Yang kita sudah jelaskan, mualah itu apakah dia mencintai agama ataupun membantu, ya, sekalipun dia itu pada dasar tidak mencintai agamanya, tapi kalau dia membantu orang kafir untuk merengku muslimin, maka ini juga termasuk bentuk mualah. Ya. Jadi mualah itu yang kemarin kita sudah bahas, ya, ada beberapa poin, ya. Apakah ada bentuknya mahabbah, ya, sekalipun dia tidak membantunya, tapi kalau dia masih ada rasa kecintaan, maka ini sudah termasuk bentuk mualah, ya, di dalam hatinya itu. Hati ada mahabbah fil qulub. Sekalipun dia tidak sampai membantu orang kafirnya itu untuk memerangi kaum muslimin, artinya tidak membantunya, tapi dia masih ada rasa mahabbah, ini termasuk bentuk mualah. Yang kedua, bentuk mualahnya dia itu ada bantuan, memberikan bantuan, pertolongan kepada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, apakah dia mencintai ataupun tidak mencintai agamanya. Kemudian juga memuji mereka, ya, atau memuji, menyanjung agama mereka, ya, ini juga bentuk mualah. Yadkhul fi wilayah. Nah, sekarang kita bahas yang tentang permasalahan yang kelima ini, yaitu tentang berbuat baik kepada orang tua. Taib, tadi dibacakan surat Al-Mujadilah, artinya tidak boleh seseorang memberikan rasa loyalitas, ya, kasih sayang, rasa apa lagi, membela, memberikan pertolongan, menjadikan teman setia kepada orang-orang kafir, yaitu man haddallah wa rasulah, ya, orang yang masih menentang aturan Allah, ya, membangkang, tidak mengikuti ataupun tidak taat kepada perintah dan juga tidak mau menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk dari had. Taib. Fal mawaddah la tajuz bainal kafir wal muslim. Ya, di sini. Jadi mawaddah itu tidak diperbolehkan. Ada rasa cinta, ya, mahabbah ataupun kasih sayang, itu tidak diperbolehkan antara orang kafir dan muslim. Qala ta'ala wa may yatawallahum, ya, itu di ayat yang lainnya, wa may yatawallahum, dan barang siapa yang masih menjadikan mereka itu sebagai apa, aulia, sebagai teman setia, sebagai penolong, pembela dan sebagainya di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka, itu orang kafir. Walau kana wala walidan, sekalipun dia itu adalah walid, itu orang tuanya, au akhon, ataupun juga saudara, au qariban, ataupun kerabat, ya, itu semua apabila dia masih ada rasa mawaddah atau ya mawaddah ataupun mualah, ini masuk kategori tidak diperbolehkan. La tajidu qauman yu'minuna billah, jadi tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bisa jadi naqisul iman, bisa juga naqisul iman kullu. Nah, artinya bisa menghancurkan, mengurangi keimanan seseorang kepada Allah, dan juga bisa juga menghancurkan keimanan seluruhnya. Nah, walau kana walidan au akhan au qariban, lakin, ya, ini ada pengecualian, akan tetapi liyabirul walid, harusnya yabirul walad, ya, yabirul waladil muslim biwalidihi al-kafir, yabirul walad harusnya. Kalau ini kan orang tua ke orang tua, yabirul waladul waladul yabirul waladul muslim, artinya perbuatan baik, ya, seorang anak yang dia masih muslim biwalidihi al-kafir, terhadap orang tuanya yang masih kafir, ya, ini harusnya yabirul walad. Allah alam kenapa, apa tambah yang mukti atau yang lainnya. Yabirul walad al-muslim biwalidihi al-kafir, ya, artinya berbuat baik, akan tapi perbuatan berbuat baik, ya, anak yang muslim terhadap orang tua yang masih kafir, ini min babi raddil jamil, min babi raddil jamil, ini termasuk bab untuk membalas kebaikan orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya juga masih memiliki apa, kebaikan, ya, sekalipun dia kafir tapi memiliki kebaikan, ya, artinya dia yang merawatnya, ya, kemudian memberikan makan, pakaian dan sebagainya, mengandung, ya, kemudian dia memberikan apa, air susu dan sebagainya. Ini termasuk apa, perbuatan ihsan. Maka boleh seorang muslim memberikan apa, birrul walid al kafir, dengan syarat tidak boleh ada rasa apa tadi, mahabbah, ya, artinya hanya dalam sisi apa, muqabalah al-ihsan, ya, artinya dari raddul jamil, ya, memberikan apa, balasan sesuai dengan kebaikan yang dia terima. Jadi wa muqabalatul ihsan bil ihsan, artinya membalas suatu kebaikan dengan kebaikan pula. Nah, bal Islam, ya, dan tentunya agama Islam ini dinun karamin, ya, dinun karamin wa dinun wafa, ya. Agama Islam adalah agama karam, ya, agama yang dermawan dan juga memenuhi hak, ya. Wa min dzalika birrul walad al muslim bi walidihi al kafir, demikian pula tadi, ya, perbuatan baik, ya, artinya orang berbakti, ya, kepada kedua orang tua yang masih kafir, itu juga termasuk dinul Islam, ya, ajaran dari Islam, artinya boleh kita memberikan kebaikan kepada orang tua yang masih dalam keadaan kufur, ya. Hanya sebatas tadi, ya, raddul jamil ataupun juga muqabalah al-ihsan bil ihsan, artinya memberikan balasan kebaikan sesuai dengan apa yang telah dia terima. Qala Allah jalla wa ala wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah memerintahkan atau mewasiatkan kepada manusia, ya, untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, biwalidayhi hamalatu ummuh, ya, kepada kedua orang tuanya, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya itu, ya, sudah mengandungnya, ya, kemudian melahirkannya, mengandung dalam keadaan lemah dan terus bertambah kelemahannya. Wa fisaluhu fi amain, bahkan dia juga yang telah menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli, maka hendaklah engkau bersyukur kepadaku, ya, kepada Allah maksudnya, wali walidaik, dan juga kepada kedua orang tua kamu, ilayyal masir, karena semuanya akan dikembalikan, ya, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun wa in jahadaka ala an tusyika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma, namun apabila orang tua kalian itu memaksa untuk menyekutukan aku, ya, artinya berbuat syirik, ya, terhadapku, kata Allah, maka tidak ada ilmu baginya, maka jangan engkau taati. Jadi tidak boleh mentaati orang tuanya yang dia menyuruh untuk berbuat kekufuran, apakah itu bersyirik ataupun berbuat kufur yang lainnya atau berbuat maksiat, itu tidak diperbolehkan. Fala tuti'huma, jangan engkau tuti'huma, engkau taati kedua orang tua kalian, ya. Jadilah ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh engkau berbuat suatu ketaatan kepada suatu makhluk, ya, dalam bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu kepada Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kalian pergauli mereka, ya, di dunia itu dengan ma'ruf, dengan baik. Fal walad yusahib walidayhi al-kafirin al-kafirain, ya. Maka hendaklah seorang anak itu, ya, mempergauli dengan baik, ya, kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya masih dalam keadaan kafirain, dalam keadaan kafir. Wa yuhsin as-suhbah ma'ahuma bil infaq alaihima, kemudian juga berbuat baik apa di antara suhbah atau mempergauli mereka dengan baik apa, ya, menafkahi mereka, wa biqada'i hawaijihima, ataupun juga memberikan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan, walau kana waliduhu kafir kafir, sekalipun mereka dalam keadaan kafir, orang tuanya masih dalam keadaan kafir, kalau mereka butuh bantuan ataupun, ya, perlu dinafkahi, nafkahi. Ini bukan termasuk bentuk apa tadi, yuwadun, ataupun juga bentuk apa, mualah, tapi bentuknya minbab raddul jamil, artinya untuk membalas kebaikan orang tuanya. Nah, li'anna hada min bab raddul jamil, karena ini termasuk babnya bab raddul jamil, yaitu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini dalilnya. Jadi perbaikilah hubungan kalian dengan mereka dengan baik ya, di dunia ini. Wattabi sabila man anaba ilai. Dan hendaklah kalian mengikuti jalan man anaba ilai. Artinya dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengikuti apa? Mengikuti dinnya orang-orang, dinnya orang tuanya yang masih kafir. Tetap dia mengikuti aturan Islam. Yakni fid din ittabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wala tattabi'in wali. Ya, tetap dia mengikuti apa? Agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti agamanya orang tuanya. Itu. Jadi wattabi' sabila man anaba ilaih. Itu maksudnya. Nah, jadi tetap kita mempergauli mereka dengan baik, dengan catatan jangan sampai kita mengikuti ajaran kedua orang tua yang masih kafir, atau mengikuti apa perintah mereka yang tentunya menjurus kepada kekufuran atau kemaksiatan, maka ini tidak diperbolehkan. Fala tuti'huma. Ya. Nah, dikatakan tadi wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Ya. Yani ai fid din ittabi'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam agama ini tetap mengikuti apa? Tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi' dina walidayka. Namun tidak boleh mengikuti apa? Mengikuti agamanya kedua orang tuamu. Jadi kamu tidak boleh mengikuti agama kedua orang tuamu yang masih dalam keadaan kufur. Lakin li'annahuma ahsana ilaik wa rabayak wa anfaqa alaika. Ya. Akan tapi karena keduanya telah berbuah baik kepada engkau, kepadamu, wa rabayak, kemudian juga telah memberikan perawatan, memelihara kamu, maka hendaklah engkau memberikan apa? Balasan, yaitu berupa nafkah, ya. Menafkahkan berupa mereka juga telah berbuat kepadamu dengan memberikan apa sebagainya. Wa ambaqo alaik, kalian wajib juga memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Fa anta taridu jami'a. Nah, tentunya dengan demikian maka membalas kebaikan kepada kedua orang tua yang masih kafir itu termasuk dari ajaran Islam. Fa anta tarudda jamiluha, maka enggaklah engkau memberikan balasan yang baik pula kepada kedua orang tua. Walau kana kafiraini, sekalipun mereka itu masih dalam keadaan kufur, masih dalam kafir, masih agamanya bukan agama Islam. Waqad ja'at ummu Asma binti Abu Bakar wa hiya kafira. Nah, di sini juga ada riwayat. Jadi ketika itu ada ummu, ya, ibunya Asma binti Abu Bakar, ya, dia dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan kafir. Fastafatat Asma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, kemudian Asma menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi qadimat wa hiya raghibah afa asiluha. Sungguhnya ibuku datang kepadaku dan dia meminta apa? Bantuan. Apakah aku harus memberikan bantuan atau menyambung silaturahmi kepadanya? Qala nam silih ummiga. Ya. Artinya Rasulullah menjawab, ya harus terus disambung silaturahminya dan berikan bantuan kepadanya. Fa'abtahan Nabi SAW biantasila ummaha wahya kafira. Jadi Rasulullah SAW memberikan fatwa bahwasanya tetap menyambung silaturahmi kepada ibunya tersebut yang masih dalam kafir. Walaysa hada min babil mahabbah wal mawaddah diniyah. Nah, di sini bukan termasuk babnya al-mahabbah, rasa cinta terhadap agamanya, ya, bukan. Ataupun al-mawaddah atau rasa kasih sayang terhadap din agamanya. Wa innama huwa min bab raddul jamil ila al-walid alladhi rabbaka. Ini termasuk babnya raddul jamil, ya. Artinya membalas kebaikan, ya, terhadap orang tua yang telah merawatnya, yang telah memelihara, memberikan segala kebutuhan kita, ya, segala kebutuhanmu. Naam, wa ahsan ilaik, maka hendaklah engkau berbuat baik kepadanya. Wa hadha min dhaminat ta'amul ad-din ad-dunyawi. Ya, ini juga termasuk bentuk dari apa? Hubungan yang baik ya terhadap mereka di dalam hal duniawi. Amma ta'amul ad-dini bil mahabbah wal munasarah wal muawana fala. Adapun kalau misalkan di situ muamalahnya ya hubungan dengan dia itu dalam agama ini ada rasa kecintaan, kemudian membela atau menolong, memberikan bantuan terhadap orang kafir dalam hal agama, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia meminta bantuan dalam hal kebutuhannya, minta makan, minta okay, dalam hal dunia, maka itu boleh. Tapi kalau dia meminta bantuan dalam hal agama, maka ini tidak diperbolehkan. Fala, apakah dia minta bantuan untuk membangun rumah ibadahnya ataupun juga untuk sesuatu yang berkaitan dengan agamanya, maka tidak diperbolehkan. Fala, fadinul Islam dinun karam wa dinun wabah. Karena agama Islam dinun karam ya, dermawan, tetap mengajarkan sesuatu yang baik dan juga memberikan apa haknya, kewajibannya. La yajhad al-ma'ruf. Ya, jadi jangan sampai kita menghalangi ataupun juga tidak mau memberikan kebaikan kepada mereka sekalipun mereka masih dalam keadaan kufar, hatta walau minal kufar. Ya. Sekalipun itu dari orang kafir. Bal yuqabilu bil ma'ruf wal ihsan. Ya, jangan sampai kita menolak ataupun juga tidak mau memberikan bantuan ataupun kebaikan kepada mereka. Ya, tetap kita memberikan balasan yang setimpal kepada mereka sesuai dengan kebaikan yang telah mereka berikan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'u fa anabikum ma kuntum ta'malun. Naam. Ini di antara apa? Bab ya, berbuat baik yang sebenarnya sudah kita bahas ya, terhadap orang kafir secara umum ya. Artinya boleh kita memberikan raddul jamil, kebaikan kepada orang kafir secara umum selama mereka itu berbuat baik kepada kita atau kepada kaum muslimin, maka seorang muslim pun wajib memberikan raddul jamil, memberikan apa balasan atau muqabalatul ihsan bil ihsan, memberikan suatu kebaikan atau balas kebaikan dengan kebaikan ya, terlebih-lebih terhadap orang tua. Tetap harus disambung silaturahminya namun dalam rangka apa perkara duniawi ya. Naam. Jadi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Naam. Taib naqab bil qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.